Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Naam, kita ulangi dikit. Kata beliau, qala al-muallif al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, "Tsumma sara hadha al-amru la yu'raf 'inda akthar man yad'i al-'ilma, fa kayfa al-'amal bihi?" Kemudian menjadilah perkara ini atau asal ini tidak dikenal menurut sebagian atau kebanyakan mayoritas orang yang mengaku dirinya punya ilmu. Kemudian bagaimana beramal dengannya? Orang yang mengaku dia punya ilmu tidak tahu, tidak mengilmui masalah ini, itu masalah berkaitan taat kepada wali al-amr, maka bagaimana beramal dengannya? Itu maknanya. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu taala, sara hadzal aslu, maka menjadilah pasal ini, la yuraf 'inda katsiran mimman yad'il 'ilma, tidak dikenal menurut sebagian orang yang menyeru atau mengaku punya ilmu. Fayajahaluna mas'alata sam'i wa ta'ah, maka mereka menjadikan permasalahan mendengar dan taat, wa ma laha min fadlin wa ma laha min ahamiyah, padahal di dalam permasalahan itu na'am memiliki keutamaan dan juga memiliki kepentingan yang sangat penting. Fakaifa bil awam bahum asyaddu jahlan fi hadha, bagaimana dengan keadaan orang awam yang mereka lebih bodoh daripada orang yang mengaku berilmu tadi dalam permasalahan seperti ini? Orang yang mengaku punya ilmu aja tidak paham, tidak tahu, apalagi orang yang na'am tidak mengetahui atau orang yang bodoh seperti itu. Kemudian beliau menyatakan di sini, fasara asyuja'u alladhi ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, maka menjadilah yang dinamakan atau yang disebut dengan syuja', pemberani, itu adalah orang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang munkar. Indahum, nah ini menurut mereka. Walladhi la ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im indahum, adalah orang yang tidak na'am merasa takut atau tidak mengambil, dalam artian tidak merasa takut celaan orang yang mencela. Menurut mereka ini, huwalladhi yakhruj 'ala imamil muslimin. Nah, menurut mereka dia itulah orang yang apa? Yang keluar memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, berontak, demo, kudeta dan semisalnya. Wa yakhla yadta'ah, dan dia melepaskan tangan ketaatan. Wa yunadi tsaurah, dan mereka menyeru untuk memberontak. Alal hukamil muslimin, terhadap para pemimpin kaum muslimin. Bimujarradi husulil khata' minhum, karena semata-mata hanya ada kekeliruan dari mereka. Au ma'siyatan la tasil ila haddil kufur, atau kemaksiatan yang tidak sampai tingkatan kekufuran. Yang seperti ini pada asalnya tidak perlu, tidak perlu sampai memberontak, demo di pinggir jalan, kemudian lari-lari, campur baur laki-laki dengan wanita dan semisalnya. Namun bagaimana yang benar? Yang benar didoakan. Kalau seandainya tidak mampu menasihati dengan empat mata kepada para pemimpin, kita doakan dengan kebaikan dan kita doakan dengan hidayah. Itu yang kewajiban bagi kaum muslimin. Bukan memberontak, bukan demo, bukan bom bunuh diri dan semisalnya. Itu semua adalah bentuk kejahatan yang tidak membuat kebaikan kaum muslimin, justru membuat kerusakan di negara kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wasara hadithul majalis wal nadawat wal muhadarat, maka menjadilah pembicaraan di majelis-majelis dan juga parlemen-parlemen, tempat-tempat muhadarah-muhadarah, fitatabu'i asaratil wulat, fitatabu'i asaratil wulat, dalam rangka mencari apa, kesalahan-kesalahan atau keliru-keliruan para pemimpin, na'udzubillah, wa tafkhimha wa nafru fiha, dan membuat permasalahan yang kecil menjadi besar, dibesar-besarkan. Kemudian ditiupkan pintu-pintu atau ditiupkan na'am syubhat-syubhat, fitnah. Akhirnya mujtama', para masyarakat tertarik dengan ucapan tersebut. Nah, seperti hal ini dilakukan oleh sebagian na'am, bahkan mayoritas ikhwan muslimin, Hizbut Tahrir, demo, dikumpulkan manusia, dimasuki syubhat. Bahwasannya pemerintah kita, pemerintah sesat, tidak adil. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Buktinya harga mahal. Harga bahan bakar mahal. Ini mahal, itu mahal. Turunkan harga seperti ini. Turunkan ini dan seperti itu. Barakallahu fikum. Seperti itu tidak membuat enam kebaikan, namun justru membuat kerancauan ataupun keributan. Tidak akan selesai urusan. Nah, tapi bagaimana selesai? Bagaimana akan menjadi makmur negara ini? Dengan adanya talabul ilm. Mencari ilmu, ilmu yang benar. Dibenahi kebodohan-kebodohan yang ada pada manusia. Nah, diajarkan kepada mereka akidah yang benar. Diajarkan kepada mereka at-tauhid. Diajarkan kepada mereka manhaj yang benar. Dalam berkaitan di hadapan kaum muslimin, di hadapan pemerintah kaum muslimin, bagaimana? Apakah berontak, taat, dan semisalnya? Jangan mengajak mereka berdemo. Jangan mengajak mereka berjalan di tengah jalan atau pinggir jalan, berkumpul, campur baur laki-laki wanita yang bukan mahramnya. Ya, berteriak-teriak mengatakan turunkan harga ini, turunkan harga itu. Na'udzubillah. Semua itu adalah enam tafarruq, perpecahan yang membuat keributan. Bukan membuat enam kebaikan. Hatta ya'ulal amr ila tafarruqil kalimah, hingga menjadilah apa? Ujung-ujungnya kembalilah permasalahan itu kepada tafarruqil kalimah. Bercerai-berainya, berpecah belahnya kalimat yang satu. Semula mengatakan bahwasanya kita wajib taat kepada walil amr, wajib taat kepada pemimpin. Kemudian yang satunya bilang, tidak bisa, pemimpin kita keliru, pemimpin kita bid'ah, pemimpin kita seperti ini, tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Tapi tunggu dulu ya akhi, jangan tergesa-gesa, kita lihat dulu pemerintah kita, pemimpin kita. Nah, apakah masih muslim? Mereka juga menegakkan atau tidak melarang dengan adanya ditegakkan syarat Islam, sholat, puasa, zakat, dan semisalnya. Nah, jangan tergesa-gesa. Wa tanfir ar-ra'iyah min ta'ati walil amr, dan membuat lari kepemimpinan untuk taat kepada pemerintah. Hatta yatakh yakhtallal amn, hingga hilangnya keamanan. Wa tusfak dima, bahkan di nawa naam tusfak dima, dialirkan darah-darah. Na'udzubillah. Sampai adanya pertikaian, perselisihan, peperangan, pembunuhan, dan semisalnya. Disebabkan apa? Disebabkan ulah-ulah mereka sendiri. Tidak sabar. Mereka ingin segera selesai perkara, tapi malah justru menambahi perkara yang lebih besar. Membuat kekacauan, bom bunuh diri, bakar sana, bakar sini. Na'udzubillah. Wa ya'ulul amru ila fasadin. Dan akhirnya kembali perkara itu ila fasadin asyad minal fasad alladhi yahsul minas sabr. Ala ta'atu walil amr. Naam. Dan akhirnya ya'ul, dan kembalilah perkara itu ila fasadin, yang semula ada kerusakan malah tambah apa? Asyad minal fasad, lebih parah kerusakannya. Semula sudah di atas kerusakan, dikarenakan terkotor oleh tangan-tangan mereka, tangan-tangan orang yang jahil, demo dan semisalnya, kudeta, pemberontakan, akhirnya membuat lebih rusak keadaannya. Dibanding apa? Dibanding kalau seandainya naam terjadi tapi dengan kesabaran. Bersabar di atas apa? Ketaatan kepada pemimpin yang fasik. Wadzalim, walaupun zalim. Alladhi indahum. Naam. Yang mana? Yang menurut mereka, ada di sisi mereka, lam yasdur minhu kufrun bawah. Yang tidak tampak dari pemimpin tersebut kekufuran yang nyata, yang terang-terangan. Indahum alaihi minallahi sultan. Dan dia memiliki bukti burhan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memiliki bukti dan burhan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kekafiran pemerintah atau pemimpin, maka nanti urusannya di akhirat. Kalau di dunia dia tidak mampu, jangan membuat keonaran, keributan, kudeta tanpa adanya kemampuan. Nah, seperti yang dilakukan oleh sebagian khawarij. Nah, dari kalangan ISIS, jaringan Al-Qaeda dan semisalnya. Mereka campur baur dalam artian tidak menimbang secara syariat. Yang mereka arahkan, yang mereka timbang hanya hawa nafsu mereka. Kita akan menegakkan syariat Islam, menegakkan negara Islam Indonesia dan semisalnya, dengan cara-cara yang batil, tidak mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak mengajarkan Tauhid yang benar, tidak mengajarkan manhaj yang benar. Na'udzubillah. Tapi manhaj mereka, pemikiran mereka, prinsip mereka adalah apa? Al-Khuruj anal Hukam. Keluar memberontak di hadapan pemimpin muslim. Na'udzubillah. Barakallahu fikum wa hafidhakumullahu jami'an. Sekarang kita memasuki pasal yang berikutnya. Qala al-muallif Abu Abdullah al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi at-Tamimi rahimahu ta'ala Al-aslur rabi', setelah kita selesai membahas pasal yang ketiga, yaitu berkaitan termasuk kesempurnaan al-istima', berkumpul bersatu di atas agama ini adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada pemimpin, walaupun yang memimpin seorang budak dari Habasyah. Nah, sekarang asal ar-rabi', pasal yang keempat. Kata beliau, bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Naam, pasal yang sangat bagus dan juga naam mulia. Apa kata beliau? Penjelasan tentang ilmu dan para ulama, tentang fikih dan para fuqaha, ahlu fikih. Dan penjelasan tentang orang yang menyerupai ahlul ilm, menyerupai ahlul fikih, tapi dia bukan mereka. Cuman bergaya saja. Bergaya ahlul ilm tapi bukan ahlul ilm gitu loh. Bergaya ahlul fikih tapi bukan ahlul fikih. Cuman gayanya saja, pakaiannya saja, atau ucapannya saja, amalannya kosong. Na'udzubillah. Nah, jangan seperti itu. Kemudian, kita baca syarahnya. Nah, berkaitan masalah penjelasan ilmu wal ulama, dan juga penjelasan tentang fikih wal fuqaha, dan penjelasan tentang orang yang menyerupai atau bergaya serupa dengan mereka, serupa dengan ahlul ilm, serupa dengan ahlul fikih, tapi bukan mereka. Bukan termasuk ahlul fikih, bukan termasuk ahlul ilm. Qala syarih asy-syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullahu ta'ala, kata beliau, hada aslun azimun, ini adalah pasal yang besar, ini adalah pasal yang besar, yang agung. Wahuwa bayanul muradi bil ilm, yaitu penjelasan tentang apa yang diinginkan dengan ilmu. Nah, adapun pemakna atau makna daripada ilmu, telah banyak para ulama mendefinisikan. Ada yang mengatakan ilmu itu ada Al-Quran dan Sunnah. Benar, Al-Quran dan Sunnah itu sumbernya. Nah, kemudian ada yang mengatakan definisi ilmu itu yang lainnya. Ma qala Allah wa qala Rasul. Apa yang ucapkan Allah dan Rasulnya, ujung-ujungnya kembali ke mana? Al-Quran dan Sunnah. Namun definisi yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Syarah Al-Usul Tsalatsah dan juga syarah-syarah yang lainnya, beliau menyebutkan al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Itulah ilmu. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Dengan pengetahuan yang pasti. Dengan pengetahuan yang pasti. Bukan bimbang, bukan plin-plan, bukan ragu, bukan sangkaan-sangkaan. Yakin. Itulah yang dikatakan dengan ilmu. Nah, itulah yang dikatakan dengan ilmu. Nah, kemudian sebagaimana yang sudah kita jelaskan dahulu, bahwasannya ilmu terbagi menjadi dua. Ilmu yang sifatnya ad-daruri dan ilmu yang sifatnya an-nadhari. Ilmu yang sifatnya ad-daruri, secara langsung orang tahu tanpa harus belajar, itu namanya ilmu daruri. Ilmu yang darurat, orang langsung tahu secara langsung. Secara fitrah manusia langsung tahu. Contohnya seperti apa? Api itu panas. Nggak perlu orang mengatakan dalilnya mana. Tidak perlu. Karena api panas, jelas. Dan orang yakin, gak mungkin dia mencari buktinya. Buktinya mana kalau api itu panas? Nah, itu malah dihitung apa? Orang yang gila seperti itu. Itu namanya ilmu ad-daruri, ilmu yang darurat, setiap orang tahu. Nah, kemudian juga ilmu yang daruri ini, yang darurat ini adalah seperti contohnya, langit itu di atas. Nah, ini sudah perkara darurat, gak ada yang katakan, enggak, langit itu di bawah, gak ada. Ini ilmu apa? Ilmu darurat. Ilmu darurat seperti ini tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil. Naam. Seperti contohnya juga, bahwasanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Naam. Masjid itu lebih besar daripada tiangnya. Itu benar. Dan orang paham. Itu ilmu darurat. Kemudian yang kedua, ilmu nadhari. Ilmu nadhari itu adalah ilmu yang perlu mengecek dan mencari dalilnya. Ilmu yang perlu mencari dan mengecek dalilnya. Ada enggak dalilnya? Seperti contohnya ilmu, benar enggak bahwasanya semua amalan itu tergantung dengan niatnya? Benar. Semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah di dalam kitab atau dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadisnya Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Hanya saja semua amalan tergantung dengan niatnya. Itu berarti ilmu apa? Ilmu nam-nadhari. Ilmu yang perlu kita lihat dan mencari dalilnya. Barakallahu fikum. Itu secara ringkasnya. Kita kembali kepada kalamnya al-muallif atau kalamnya asy-syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, kata beliau, wa huwa annal ilma huwa al-ilmu syar'i. Yang diinginkan dengan ilmu di sini bukan ilmu duniawi, tapi ilmu syar'i, kata beliau. Wa huwa annal ilma, bahwasanya ilmu itu adalah ilmu syar'i. Al mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Yang dibangun di atas Al-Qur'an wa sunnah. Ilmu yang dibangun di atas apa? Al-Qur'an wa sunnah. Berarti mafhumnya, kalau kita jumpai ada ilmu dibangun di atas akal, hawa nafsu dan semisalnya, bukan ilmu secara syar'i. Naam. Hadza huwal ilmu nafi', inilah ilmu yang bermanfaat. Yang Rasulullah bersabda bahwasannya, idza matal insan inqata 'amaluh. Apabila manusia telah mati itu terputus amalannya, kecuali apa di antaranya? Wa ilmin yantafi'u bihi man ba'dah. Dan ilmu, ya, orang yang setelahnya itu mengambil manfaat dengannya. Seperti itu. Kemudian juga apa? Dalam hadis yang lain, naam, bahwasannya yajba'ul mayyit salas. Naam. Yang mengikuti mayyit itu tiga perkara. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Kemudian yang mengikuti mayit itu atau yang kembali ke dunia itu dua perkara. Dan yang mengikuti mayit, yang tetap bersama mayit satu tok. Naam. Apa itu yang mengikuti atau yang kembali ke dunia? Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluh. Itu. Yang kembali ke dunia itu adalah keluarganya serta hartanya. Ahluhu wa maluhu. Kemudian yang yabqa 'amaluh, yang sisa bersama dia amalannya. Dan amalan tidak dianggap sahih kecuali dengan ilmu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kata beliau, hada wal ilmu nafi', inilah ilmu yang bermanfaat. Amma ulumid dunya min al haraf was sina'at. Adaman ilmu-ilmu dunia seperti ilmu berkaitan masalah naam, emas, dan juga sina'at atau juga pabrik-pabrik, cara bikin pesawat dan semisalnya, naam, watib dan juga kedokteran, wa ghirdhalik dan selain itu, hadhi la yutlak alihah ilmu biduni kaidin. Seperti ini tidak dikatakan ilmu tanpa adanya ikatan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dikatakan ilmu, tapi ilmu duniawi. Jangan sekedar diucapkan ilmu, inilah ilmu. Kalau diitlakan seperti itu, jadi kalau kita jumpai dalam kitab-kitab, inilah ilmu, talabul ilmi, mencari ilmu, itu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadis yang sahih, naam, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadisnya Rawahu Ibn Majah an Anas Ibn Malik Abi Hamzah. Dari hadisnya Abi Hamzah, Anas Ibn Malik, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Naam, tentunya muslimah juga seperti itu. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah jami'an. Jadi keutamaan ilmu wal ulama itu sangat besar. Jangan dibayangkan sama dengan orang jahil. Jangan dibayangkan dengan seperti sama orang fasik. Jauh beda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayat yang banyak sekali sebagai faedah kita sebutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui, yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak tahu? Tidak sama. Jangan disamakan. Orang yang berilmu jelas berjalan di atas basirah, berjalan di atas bimbingan cahaya, berbeda dengan orang bodoh tidak punya ilmu, berjalan di atas apa? Kegelapan, na'udzubillah. Berjalan di atas kesesatan, na'udzubillah. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang yang beriman itu sama dengan orang fasik? Orang fasik tidak memiliki ilmu. Nah, salah dohirnya seperti itu. Kemudian apa? Orang yang beriman jelas memiliki ilmu, karena iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu syar'i tadi itu. Naam. Barakallahu fikum. Jadi Allah Ta'ala telah menjelaskan perbedaan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa? Kata Allah Ta'ala, apakah sama orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? La yastawun. Enggak sama, kata Allah Ta'ala. Mereka tidak sama. Naam. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Naam. Apakah kita menjadikan orang-orang muslim yang di atas ilmu seperti orang mujrimin, orang jahat? Na'udzubillah. Amna ja'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kita menjadikan orang-orang bertakwa seperti orang-orang fujjar, orang jahat? Allah Ta'ala tidak menjadikan, karena beda jauh antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Naam. Sebagaimana sebutkan dalam pepatah itu apa? In sa'iltin nasa anna wa anhumu falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Tidak sama orang yang beralim itu dengan orang yang jahul, yang bodoh. Barakallahu fikum. Jadi jangan disamakan dengan orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh perlu menimba ilmu lagi, dan orang yang berilmu perlu menambah ilmunya lagi. Orang yang belum tahu perlu mencari tahu tentang ilmu syar'i, dan orang yang sudah tahu perlu dia menambah apa? Pengetahuan lagi. Seperti itu. Karena ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat yang sering kita ulang-ulang, apa? Sangatlah sedikit. Wa ma utiitum minal ilmi illa qalila. dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Dari atasnya orang yang berilmu itu masih ada yang lebih berilmu lagi. Di atasnya orang yang memiliki ilmu, ada yang lebih berilmu lagi. Nah, barakallahu fikum, sehingga wajib bagi kita semuanya untuk senantiasa at-tawadhu, merendahkan diri, merasa, mengoreksi diri kita ini kurang. Bukan kita ini yang pertama, atau bukan kita yang nomor satu. Kita ini walaupun sepinter apapun, sekuat apapun, sepandai apapun, secerdas apapun, semutkin apapun hafalannya, kita masih ada terkalahkan dengan yang lainnya. Dalam artian masih ada orang yang lebih pintar daripada kita. Jadi tidak layak kita ini sombong. Tidak layak. Bahkan kita, naam, yang layak bagi kita untuk tawadhu, senantiasa merendahkan diri di hadapan manusia serta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma tawadhu ahadunillah illa rafa'allah. Tidaklah seseorang itu tawadhu, naam, merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Apakah kita tidak mau diangkat derajatnya? Tentunya kita mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan siapa yang mengangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat derajat kita. Nah, kemudian juga Allah Ta'ala berfirman bahwasannya orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu, mereka itu diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu. Naam, derajat, beberapa derajat. Bukan derajat satu saja, bukan, tapi beberapa derajat. Barakallahu fikum. Jadi gitu, naam, yang harus kita lakukan dan harus kita sadari, merasa kurang ilmu kita, sehingga manusia ketika merasa dirinya kurang ilmunya, dia akan mencari dan semangat dalam mencari ilmu. Bukan malas-malasan, tapi semangat dalam mencari ilmu, menimba ilmu, mengamalkan, menghafal. Bukan sekedar apa? Mendengar saja. Dan usahakan semaksimal mungkin yang namanya ilmu ditulis. Ditulis sekalian dihafal. Qayyidal ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Qayyidal ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Bukan sekedar dihafal. Hafalan terkadang lupa. Kalau lupa bingung mau cari di mana. Naam. Atau sebaliknya sekedar tulisan. Naam. Enggak dihafal juga terkadang juga bingung. Kalau tulisannya hilang, bukunya dimakan rayap atau terbakar, bingung mau cari kemana. Jadi diiringi dengan dua perkara itu. Al-kitabah wal-hifad. Tulisan dan juga hifad. Hifad adalah hafalan. Nah, sehingga ketika dia ternyata punya hafalan, dimanapun dia berada, dimanapun dia singgah, diminta untuk memberikan sebuah faedah, muncul ilmu itu dari benaknya. Itu kalau memiliki hafalan. Sebaliknya, ketika memiliki tulisan, begitu dia lupa ingatan atau lupa perkara yang dulu pernah diingat, akhirnya ada tulisannya. Saling melengkapi seperti itu. Al-ilmu idha kutiba qarra wa illam yuktab farra. Itu para ulama menyebutkan, al-ilmu idha kutiba qarra wa illam yuktab farra. Ilmu itu apabila ditulis akan menetap, menguat. Dan apabila tidak ditulis akan lari. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri anda pribadi dan kita semuanya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah Rabbil Alamin.